Yang dimaksud dengan tabarruk adalah mengambil berkah. Dan berkah yang dimaksud adalah kebaikan yang tetap dan terus-menerus, serta kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ini yang dimaksud dengan tabarruk. Tabarruk artinya mencari berkah, meminta berkah. Berarti kalau kita katakan bertabarruk dengan pohon, berarti mencari berkah dengan pohon, mencari berkah melalui batu dan seterusnya. Dan tabarruk menjadi kesyirikan dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu syirik akbar. Tabarruk menjadi kesyirikan dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu syirik akbar. Jika seorang yang bertabarruk meyakini bahwa pohon atau batu atau apa saja yang ditabarruki memang memberikan pengaruh, bisa mengatur, mencipta, berkuasa, maka perbuatan seperti ini adalah syirik akbar, yaitu bahwa bertabarruk bisa menjadi syirik akbar ketika seorang yang bertabarruk meyakini bahwa barang yang ditabarruki memberikan pengaruh, penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Baik. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu iyyakum, dan bisa bertabarruk menjadi syirik asghar dengan dua potret. Potret yang pertama yaitu seseorang yang bertabarruk dengan sesuatu, menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, padahal dia bukan sebab yang diakui secara kebiasaan atau terbukti secara pembuktian. Maka siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab dan belum terbukti dia sebagai sebab, maka ini adalah syirik asghar. Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab dan belum terbukti sebagai sebab, tetapi dia jadikan sebagai sebab. Contoh seorang bertabarruk dengan batu, dia meyakini batu ini adalah penyebab dia sehat. Batu ini adalah penyebab dia sehat. Padahal belum terbukti, baik secara kebiasaan, percobaan, penelitian ilmiah, belum terbukti batu tersebut sebagai penyembuh dari penyakit. Maka ini bertabarruk dengan cara seperti ini adalah syirik asghar. Syirik asghar. Kemudian potret yang kedua, bertabarruk dengan sesuatu sebab yang tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Seperti misalkan sebab-sebab yang disyariatkan, contohnya membaca Al-Quran. Maka Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan sebab penyembuh, obat penyembuh. Maka ini sebab syar'i namanya. Adapun sebab syar'i yang lain diantaranya adalah madu. fihi syarab, fihi syarabun mukhtalifun alwanuha, syarabun mukhtalifun alwanuha fihi syifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa dari perut lebah keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat penyembuh, yaitu obat penyembuh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 69. Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Yang artinya, dan dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini sebab syar'i madu, ya, sebab syar'i. Kemudian juga sebab syar'i lainnya, di antaranya adalah minum air zam-zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zam-zam lima syuribalah, zam-zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Syifa'u syukmin wa ta'amu tukmin, dia adalah obat penyembuh bagi penyakit, dan dia adalah makanan yang sangat bergizi. Nah, ini termasuk daripada sebab syar'i yang disyariatkan seseorang untuk mengerjakan. Di antaranya juga adalah makan kurma, sarapan kurma ajwa sebelum makan apapun. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan, barang siapa yang bersarapan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan ada satu racun pun yang bisa membahayakannya, dan juga tidak ada satu sihir pun yang bisa membahayakannya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lam yadurrahu fi dhalika summun wala sihr, maka tidak ada yang bisa membahayakannya pada hari itu summun, racun, atau sihir, atau sihir. Ini hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Amir ibn Sa'ad dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ini sebab syar'i. Kemudian juga sebab syar'i adalah habbatus sauda, yaitu jintan hitam. Maka ini juga sebab syar'i yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna hadhihi al-habbatus sauda'a syifa'un min kulli da'in illa minas sam." Sesungguhnya jintan hitam ini adalah obat dari setiap penyakit kecuali kematian. Nah, ini adalah sebab-sebab syar'i. Nah, ada orang mengambil sebab tidak disyariatkan, maka ini syirik asghar. Mengambil sebab yang tidak disyariatkan, maka ini syirik asghar. Jadi tabarruk bisa berupa syirik besar, bisa berupa syirik kecil. Tabarruk yang berupa syirik besar adalah meyakini bahwa sesuatu yang ditabarruki tersebut, yang diambil berkahnya tersebut, memang dapat mengatur, mencipta, berkuasa dengan sendirinya. Nah, ini syirik akbar, karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Dan tabarruk bisa syirik asgar apabila menjadikan sebab yang bukan sebab yang sudah terbukti, teruji, yang sudah dicoba, ada penelitian, ada yang bertanggung jawab atas penelitian tersebut. Maka jika sesuatu dijadikan sebagai sebab mendatangkan kebaikan tapi belum terbukti, belum teruji, maka ini syirik asghar. Karena menjadikan sebab yang bukan sebab secara pembuktian atau secara kauni. Kemudian yang kedua, bisa syirik asghar, yaitu ketika menjadikan sesuatu yang ditabarruki sebagai sebab yang belum disyariatkan dalam Islam. Belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih bahwa benda tersebut dapat ditabarruki, dapat dimintai kebaikan. Belum ada dalilnya. Maka ini syirik asghar. Nah, itulah tabarruk dengan dua jenisnya. Inilah tabarruk dengan dua jenisnya. Taib. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Selanjutnya kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa qaulullahi taala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Kita baca keterangan yang dibawakan oleh penulis kitab Fathul Majid. Qauluhu babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Perkataan penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab siapa saja yang bertabarruk dengan pohon atau batu dan selain keduanya, ka buq'atin wa qabrin wa nahwi dzalik, ai fahuwa musyrik. Seperti sebuah tempat atau sebuah kuburan atau yang semisal dengan itu, maka dia adalah seorang musyrik, mencari keberkahan dengan hal-hal tersebut adalah seorang musyrik. Qauluhu ta'ala wa qaulillahi ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra al ayat wa kanat al lam li thaqif wa kanat al lata li thaqif wal uzza li quraish wa bani kinana wa manat li bani al hilal. Di dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20 tadi disebutkan Lata, Uzza dan Manat. Lata adalah berhala yang dimiliki oleh kaum Thaqif. Al-Uzza adalah yang dimiliki oleh kaum Quraisy dan keturunan Kinana. Dan Manat adalah berhala yang dimiliki oleh keturunan Hilal. Wa qala Ibnu Hisham kanat li Hudzail wa Khuza'ah. Dan Imam Ibn Hisham mengatakan bahwa Manat adalah berhala yang dimiliki oleh suku Hudzail dan suku Khuza'ah. Baik. Kemudian penulis mengatakan fa ammal lata faqara'ahu al-jumhur bi takhfifil ta wa qara'a Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubairi wa Mujahidin saya ulangi wa qara'a Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubairi wa Mujahidun wa Humaidun wa Abu Salihin wa Ruwaisun an Ya'quba bi tasydidit ta. Adapun kata Allata, kan tadi ayatnya begitu berbunyi afara'aitumul lata. Adapun kata Allata, maka jumhur mayoritas para ulama membacanya dengan tidak memberikan tasydid pada huruf ta. Allata, Allata. Ya, tanpa tasydid pada huruf ta. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kemudian Imam Mujahid, Humaid, Abu Saleh, Ruwais meriwayatkan dari Ya'qub dengan cara diberikan tasydid, dengan cara diberikan tasydid. Amallata, latta, gitu ya. Afara'aitumul latta. Jadi ada dua cara bacanya. Allata dengan allatta. Allatta, gitu ya. Fa'alal ula, qala al-A'mash, sammul lata minal ilah wal uzza minal ajiz. Adapun atas makna yang pertama, cara baca yang pertama, yaitu lata, tanpa tasydid pada ta-nya, allata. Ini mereka menamakan allata diambil dari kata al-ilah, Tuhan yang disembah. Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz. Ya, jadi mereka mengingkari ataupun merubah nama Allah. Dari Al-Ilah menjadi Al-Lata. Dari Al-Aziz menjadi Al-Uzza. Bismillah. Kemudian setelah itu, penulis mengatakan, Qala Ibn Jaririn, Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, ahli tafsir, mengatakan wa kanu qad ishtaqqu ismaha min ismillahi ta'ala. Mereka sudah mengambil nama Allata dari nama Allah. Faqalu Allata muannatsatun minhu. Yaitu Allata adalah bentuk feminin dari Allah Subhanallah. Ini ya sangat-sangat keji keyakinan mereka bahwa Allata adalah bentuk feminin dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah am qaulihim 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi atas ucapan mereka dengan ketinggian yang sangat besar. Qala wa kadza al-'Uzza min al-'Aziz. Demikian pula al-'Uzza dari Aziz. Nah, ini juga mereka mengatakan Al-Aziz nama Allah, nama perempuannya Al-Uzza, na'udzubillah. Ya. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allata kanat shakhratun bayda manqushah 'alayha baitun fit bit-Ta'if lahu astarun wa sadana. Allata adalah sebuah batu. Nah, yang berwarna putih, yang dipahat di atasnya sebuah rumah di kota Taif, dan rumah tersebut memiliki kain-kain penutup. Wa haulahu fina'un mu'azzam inda ahli Taif, dan di sekitarnya ada sebuah halaman yang sangat dimuliakan oleh penduduk Taif. Wa hum saqif وَمَنْ تَبِعَهُ تَبِعَهَا يَفْتَخِرُونَ بِهِ عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بَعْدَ قُرَيْشِ. Dan penduduk Taif adalah kaum Saqif, dan siapa yang mengikutinya, yaitu mengikuti penduduk Taif, mereka membanggakan akan hal tersebut di atas orang selain mereka dari suku-suku Arab setelah Quraisy. Artinya Allata adalah sebuah batu yang dipahat, di atasnya ada rumah, kemudian di depannya ada halaman luas, dan mereka sangat mengagungkan akan hal ini. Dan Lata terletak di Taif dan yang mengurusnya adalah kaum Saqif dan orang-orang yang mengikuti kaum Saqif. Baik, halaman selanjutnya, fa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mughirata ibna Syu'bata fa hadamaha wa harraqaha bin nar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu hal tersebut dihancurkan dan dibakar dengan api. Artinya berhala tadi dihancurkan dan dibakar dengan api. Baik, itu kalau seandainya mengatakan allata tanpa apa? Tanpa tasydid. Maka artinya adalah diambil dari kata al-ilah. Al-ilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, allata nama perempuan dari al-ilah. Ini adalah bentuk yang sangat tidak terpuji dari mereka. Kemudian allata adalah berhala dari batu putih yang dibangun di atasnya rumah, kemudian diberikan penutup kain-kain. Bismillah. Adapun wa'ala tsaniyah, kalau seandainya kita mengatakan dengan tasydid allata, allata. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana rajulan yaluttu as-sawiqa lil hajj. Allata adalah seorang laki-laki yang membuat adonan roti dan membagikannya untuk jamaah haji. Membuat adonan roti dan membagikannya untuk jamaah haji. Dan falamma mata akafu ala qabri. Ketika laki-laki tersebut meninggal, maka mereka sering beriktikaf di sisi kuburannya. Dzakarahul Bukhari. Dan tafsiran ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana yabi'u as-sawiqa was-samana was-samina 'inda sakhratin wa yas'aluhu 'alayha. Allata adalah seorang yang menjual adonan roti dan juga minyak samin di atas batu, dan mereka meminta kepada Allata tersebut akan adonan dan juga minyak tersebut. Falamma mata dzalika ar-rajul abidat atau abadat saqifun tilka sakhrata i'azaman li sahibis sawiq. Ketika lelaki itu mati, maka orang-orang saqif beribadah kepada batu tersebut sebagai bentuk pengagungan untuk orang yang pernah ada di atas batu tersebut, yaitu Allata tadi. Wa an Mujahidin wa nahwihi wa qala falamma mata abaduhu. Dari Imam Mujahid rahimahullah dan juga selain beliau, maka beliau berkata ketika mati orang tersebut maka baru diibadahi. Rawahu Sa'id bin Mansur. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur rahimahullah. Wa kadza rawa Ibnu Abi Hatim, dan demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. An Ibnu Abbas annahum abaduhu wa binahwi hadza qala jama'atun min ahli al-ilm. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya mereka beribadah kepada berhala tersebut, dan yang semisal juga dikatakan oleh sebagian para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, la munafata bainal qaulain. Tidak ada pertentangan antara dua pendapat ini. Fa innahu ma'abadus sakhra wal qabra ta'lihan wa ta'dhiman. Mereka beribadah kepada bebatuan dan kepada kuburan sebagai bentuk penghambaan diri dan pengagungan. Ya, penghambaan diri kepada Allah dan pengagungan atas berhala-berhala tersebut. Wali misli hadza buniyatil masyahidu wal qibabu 'alal qubur wattukhidhat awsanan. Dan untuk seperti inilah akhirnya dibangun tempat-tempat ziarah, kubah-kubah di atas kuburan dan dijadikan sebagai berhala. Wa fihi bayanun anna ahlal jahiliyah kanu ya'buduna as-salihin wal asnam. Dan di dalam kisah ini terdapat penjelasan bahwa kaum jahiliyah mereka beribadah kepada orang-orang saleh tadi dan juga kepada berhala-berhala. Nah, itu yang berkaitan dengan Lata. Jadi Lata ada dua maknanya. Ada yang pakai Lata, tidak pakai tasdid. Ada yang Lata. Lata tidak pakai tasdid, maka dia batu yang ada di Taif, kemudian dipahat, lalu dijadikan rumah, lalu ditutupi dengan kain-kain. Nah, sedangkan Al-Lata pakai tasdid pada huruf ta-nya, maka dia adalah seorang lelaki saleh yang suka membagi-bagikan makanan, lalu mati, lalu kuburannya di TKV. Nah, itu adalah Lata. Al-Uzza. Wa ammal Uzza faqala Ibnu Jaririn kanat syajaratun 'alaiha bina'un wa astarun binakhlah baina Makkah wa Thaif. Kanat Quraisy yu'azzimunaha kama qala Abu Sufyan yauma Uhud lana al-Uzza wa la 'Uzza lakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Artinya, adapun Uzza, maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata dia adalah sebuah pohon, di atasnya ada bangunan dan memiliki penutup, ya, yang mana terletak antara Mekah dan kota Taif. Dan Uzza ini diagungkan oleh orang-orang Quraisy, keturunan dari Fihir, orang-orang Quraisy. Abu Sufyan pernah berkata pada hari Uhud, "Lana al-Uzza wa la 'Uzza lakum." Kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qulu Allahu maulana wa la maula lakum." Ucapkanlah Allah penolong kami dan kalian tidak mempunyai penolong. Taib. Kemudian penulis mengatakan warawan Nasa'iyyu wa Ibnu Mardawai an Abi Tufail. Qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Makkah ba'atha Khalid ibn al-Walid ila nakhlatin wa kanat biha al-Uzza wa kanat ala salasi samarat fa qata'a as-samarat wa hadama al-bait alladhi kana 'alayha thumma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid kepada sebuah pohon dan pohon tersebut ada padanya berhala Uzza. Lalu Khalid bin Walid memutuskan tali-tali yang mengikat dari pohon Uzza tadi dan menghancurkan rumah yang ada di atasnya. Lalu kemudian beliau datang dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pulanglah. Engkau sesungguhnya belum melaksanakan sesuatu." Lalu raja'a Khalid bin Walid pulang kembali. Lamma absarat sadanah am'anu fil jabal fahum yaquluna ya uzza ya uzza fa ataha khalidun fa idza imra'atun uryana nashiratan sya'raha tahqinu thuraba 'ala ra'siha fa amha bis sayf fa qatalaha. Artinya, lalu Khalid pun kembali ke tempat tersebut. Lalu Khalid melihat kain-kain yang menutupi Uzza tersebut, dan beliau memperhatikan apa yang ada di gunung tersebut. Dan mereka mengatakan, ya Uzza, ya Uzza. Lalu Nabi Khalid bin Walid mendatangi perempuan tersebut. Ternyata ada perempuan yang telanjang, yang terurai rambutnya, dan dia mengenakan paku ke atas, mengenakan pasir ke atas kepalanya. Lalu Khalid bin Walid menebas leher perempuan tersebut. Lalu beliau pulang menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tilkal Uzza, itulah yang disebut dengan Uzza. Qultu wa kullu hadha wa ma huwa a'dham minhu yaqa'u fi hadhihi al-azmina 'inda dara'ihil amwat wa fil mashahid. Dan seluruhnya ini, bahkan ada yang lebih besar di zaman-zaman kita sekarang ini. Zaman beliau itu adalah ulama Islam abad ke-12 Hijriah atau ke-13 Hijriah, maaf. 13 Hijriah. Ya, lebih besar lagi terjadi, yaitu tentang hal-hal kuburan-kuburan dan juga tempat-tempat yang diziarahi. Nah, ini lebih besar lagi kejadiannya daripada yang seperti itu. Nah, lalu setelah itu penulis rahimahullah taala berkata, wa ammal manat. Kita lihat dulu. Baik. Adapun manat, fakanat bimushallal 'inda Qudayt. Manat terletak di Mushallal, yaitu daerah Qudayt, baina Makkah wal Madinah, antara kota Makkah dan kota Madinah. Wa kanat Khuza'atu wal Ausu wal Khazraju yu'azzimunaha wa yuhilluna minha lil Hajj. Dan adalah dahulu kaum Khuza'ah dan kaum Aus dan kaum Khazraj mengagungkannya, dan mereka melakukan ihram dari tempat tersebut untuk berhaji. Wa aslu shiqaqiha min ismillahil mannan, dan manat diambil dari nama Allah al-Mannan. Wa qila li kathrati ma yumni ayuraq indaha anid dima litabarruki biha. Dan ada yang mengatakan bahwa dinamakan manat karena saking banyaknya darah yang dicecerkan saat untuk diambil tabarruk darinya. Jadi ada orang bawa hewan ke sana, kemudian disembelih, banyak darah yang berceceran di sana. Makanya disebut dengan manat, diambil dari kata-kata mengalir darah. Ya, mengalir darah. Qala al-Bukhari rahimahullah fi hadithi Urwah an Aisyah radhiyallahu anha innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia adalah berhala yang terletak antara kota Mekah dan kota Madinah rahimahullah. Qala Ibnu Hisham, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aliyan fahadamaha 'amal fath. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة نفعت أو ضرت حتى تكونوا شركاء لله تعالى. Kata Imam Ibn Hisham, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Talib untuk menghancurkan berhala manat saat penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Dan makna dari ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, tadi kan maksud-maksud Lata apa, Uzza apa, Manat apa, sudah kita pelajari. Makna dari ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang tersembunyi. Yang makna kalau diucapkan secara lengkap, apakah kalian tidak memperhatikan berhala-berhala ini? Apakah memberi manfaat atau menahan mudarat? Sehingga dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu, qauluhu alakumuz zakar wa lahul unsa. Apakah kalian memiliki yang laki dan ia memiliki yang perempuan? Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, Imam Ibnu Katsir berkata, "Ataj'aluna lahu aladan wa taj'aluna waladahu unsa wa takhtaruna lakumuz dzukur?" Apakah kalian telah menjadikan untuk Allah seorang anak dan menjadikan anaknya sebagai anak perempuan dan kalian memilih anak laki-laki bagi kalian? Ini sebuah keyakinan yang sangat keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu tilka idzan qismatun dhiza. Dan itulah pembagian yang tidak rata, yang zalim. Ai ajur wa batilah, pembagian yang penuh dengan kezaliman dan pembagian yang batil. Fa kaifa taqasamuna rabbakum hadhihi alqismata allati law kanat baina makhluqin kanat jawran wa safahan. Fa tanzihuna anfusakum 'anil inath wa taj'aluna hunna lillah azza wa jalla. Bagaimana kalian membagikannya dengan Allah Subhanahu wa taala pembagian ini? Kalau pembagian itu terjadi antara makhluk saja, maka itu adalah sebuah kezaliman dan sebuah kebodohan. Lalu kalian meninggalkan, lalu kalian mensucikan diri kalian dari anak perempuan dan kalian menjadikan anak perempuan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum jahiliyah kan tidak suka anak perempuan, tetapi malah mereka menjadikan untuk Allah anak perempuan. Baik. Qauluhu in hiya illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum. Adapun ucapan ya adalah asma, dia adalah nama-nama yang kalian namai baik oleh kalian ataupun nenek moyang kalian. Ayin intilqa'i anfusikum. Nama-nama tersebut la ta'uzza manat dari diri kalian sendiri. Ma anzalallah bisultan. Allah tidak menurunkan dasar hukum sama sekali. In yattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti keraguan-raguan. Laisa lahum mustanad illa husnul dhannihim. Mereka tidak memiliki sandaran kecuali husnudzan, berbaik sangka mereka, biabaihim, dengan nenek moyang mereka. Alladzina sakalu salaku hadzal maslak albatil qablahum, yang menjalani jalan yang batil ini sebelum mereka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, wa illa hadzu anfusim fi riyasatin wa ta'zim abaihim alaqdamin. Artinya, maksudnya begini, bahwa nama-nama Lata, Uzza, Manat itu adalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri, ya, tidak ada dasar sama sekali dari dasar-dasar hukum baik dari Al-Quran ataupun Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian hanya mengikuti hawa nafsu, prasangka dalam hal ini. Nah, kemudian setelah itu, qauluhu walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Qala Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir berkata, walaqad arsalallahu ta'ala ilaihimur rusula bil haqq al munir wal hujjah al qati'ah wa ma hadza mattaba'u ma ja'uhum walan qadu lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada mereka para rasul dengan kebenaran yang nyata, dengan sandaran hukum yang pasti, akan tetapi mereka tidak mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka, mereka tidak taat kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, ini Baik. Kemudian penulis mengatakan wa mutabaqatul ayati litarjamah. Dan hubungan ayat-ayat yang disebutkan tadi surah An-Najm ayat 19 sampai 20 yang disebutkan tadi berhubungannya dengan bab apa? Min jihati anna ubbada hadhil awsan innama kanu ya'taqiduna husulal barakah minha bita'zimiha wa du'aiha wal isti'anati biha wal i'timadi 'alaiha fi husuli ma yarawnahu minha wa yu'ammilunahu bi barakatiha wa syafa'atiha wa ghairi dhalik. Hubungan antara ayat An-Najm ayat 19 sampai 20 dengan bab dari sisi bahwa penyembah-penyembah berhala ini mereka meyakini terjadinya berkah dari berhala-berhala tersebut dengan cara mereka mengagungkannya, berdoa di sisinya atau berdoa kepadanya, meminta pertolongan dengannya, bersandar dalam perkara yang diinginkan dan dicita-citakan ya kepadanya melalui berkah dan syafaatnya. Nah ini ya. Fattabarruqu biquburis salihin kallata wa bil asjar wal ahjar kal uzza wa manat. Maka bertabaruk dengan kuburan orang-orang saleh seperti Lata dan juga kebiasaan bertabaruk dengan kuburan orang saleh seperti Lata dan juga bertabaruk dengan pohon dan bebatuan seperti Uzza dan Manat min dhimni fi'li haula'il musyrikin ma'a tilkal awsan. Maka ini termasuk daripada perbuatan orang-orang musyrik terdahulu kepada berhala-berhala mereka. Faman fa'ala mithla dhalika wa'taqada fi qabrin aw hajarin aw syajarin faqad dhaha 'ibada hadhihi al-awthan fima kanu yaf'alunahu ma'aha min hadha asy-syirk. Maka barang siapa yang melakukan semisal dengan itu dan meyakini di dalam kubur ataupun pada bebatuan atau pohon, maka dia telah menyamakan hamba-hamba penyembah berhala-berhala ini di dalam perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kesyirikan. Ala annal waqi'a min haula'il musyrikin ma'a ma'budihim a'zam mimma waqa'a min ula'ik. Adapun meskipun bahwa apa yang terjadi pada orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang dari kaum muslimin yang mungkin masih melakukan percaya kepada berhala-berhala ataupun patung-patung. Nah, ini yang patut diperhatikan ya. Jadi hubungan ayat dengan bab adalah bahwa orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini mereka meyakini bahwa keberkahan bisa diambil dari berhala-berhala ini dengan cara mengagungkan berhala-berhala tersebut, berdoa kepada berhala-berhala tersebut, minta tolong kepada berhala-berhala tersebut, bersandar hati kepada berhala-berhala tersebut. Maka begitu pula kalau seandainya ada orang yang mencari berkah dengan kuburan orang-orang saleh, ya seperti Lata, kemudian juga dengan bebatuan seperti Uzza, dengan pepohonan seperti Manat, maka perbuatan seperti ini termasuk daripada perbuatan yang menyerupai diri dengan orang-orang musyrik, ya. Dan kalau menyerupai diri dengan perbuatan orang musyrik, maka perbuatannya pun adalah kesyirikan. Nah, ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ah. Tibsat barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama kami angkat, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Dengan siapa, di mana? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Pak Iskandar, dikecilkan dulu, mohon maaf. Volume monitor televisinya dikecilkan, Bapak cukup mendengarkan kami via telepon supaya kami bisa mendengar dengan jelas pertanyaan Bapak nanti. Sudah? Iya Pak. Iya Pak, ini Pak. Ini ya. Saya mau tanya Pak, misalnya kalau guru kita meninggal, apakah bisa didatangi, didoai kuburannya atau bagaimana caranya Pak? Misalnya guru kita meninggal, guru yang kita tempat apa berguru, misalnya masalah tauhid, masalah apa, apakah bisa kita datangi atau didoakan saja Pak? Bagaimana itu Pak? Baik, iya Bapak, terima kasih atas pertanyaan. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun seorang muslim yang meninggal, siapapun itu, orang tua, anak, guru, ya ustaz, maka boleh diziarahi kuburannya, kemudian berdoa kepada Allah untuk orang-orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari yang bertanya agak sedikit meragukan, ini ustaz, guru saya ini pernah melakukan kesyirikan atau tidak? Karena mungkin dakwah tauhid baru-baru ini kami dengarnya. Maka kita katakan asal hukum seorang muslim adalah bertauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap boleh untuk didoakan. Ya, didoakan agar mendapatkan ampunan, terlepas dari siksa kubur. Ya, dengan cara saat berziarah kubur mengucapkan assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin insyaallah bikum lahiqun. Kemudian setelah itu boleh berdoa menghadap kiblat, mengangkat tangan, meminta kepada Allah agar yang dikubur diampuni dosanya, yang dikubur dilapangkan kuburannya, yang dikubur diringankan siksanya. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di layanan telepon 0218236543. Silakan Anda yang bertanya via telepon dan langsung bersama kami, kami tunggu pertanyaannya. Halo? Halo? Belum tersambungkan. Masih kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Dan jangan menghubungi kami via pesan WhatsApp, karena tidak akan kami angkat. Pesan WhatsApp Anda cukup kirimkan melalui pertanyaan pesan atau tulisan. Kami tunggu di 0819896543. Silakan untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Dari Pak Katirun, Papua, Sorong. Silakan Pak Katirun pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang saya tanyakan, dulu Bapak ini dan Mama saya belum melaksanakan sholat. Setahu saya Pak sudah meninggal. Terus jadi Bapak dan Mama itu belum melaksanakan sholat. Saya kalau habis sholat itu mendoakan orang tua saya, dibolehkan atau tidak Pak? Karena itu Bapak saya itu dulunya agamanya Islam, tapi ya gitu, tapi belum pernah, setahu saya belum pernah melaksanakan sholat. Saya mendoakan bisa atau tidak Pak. Baik ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum orang yang meninggalkan sholat, pendapat yang dikuatkan adalah kafir. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kufur adalah meninggalkan salat. Jika tidak ada jarak, jika meninggalkan salat berarti tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Para sahabat Nabi bersepakat bahwa la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairas salah. Yang artinya mereka bersepakat bahwa tidak ada amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran kecuali salat. Maka yang meninggalkan salat dan tidak terutama tidak salat sama sekali kafir, keluar dari agama Islam menurut pendapat yang dikuatkan. Taib, apabila memang sejatinya bapaknya tidak pernah sholat, tidak pernah sama sekali, maka masuk ke dalam hukum ini. Maka masuk ke dalam hukum ini. Dan orang yang kafir tidak bisa didoakan. Orang yang kafir tidak bisa didoakan mendapatkan ampunan dan juga rahmat. Berdasarkan ayat Al-Quran, makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, meskipun mereka adalah para kerabat. Tetapi, saya nasihatkan kepada bapak yang bertanya, agar mendoakan secara umum, Rabbana gfir lana wali ikhwanil ladhina sabakuna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunlah kami dan orang-orang yang sebelum kami dari orang-orang beriman. Dan janganlah jadikan dalam hati kami rasa hasad, iri, penyakit hati kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau adalah maha pengasih dan maha pengampun. Dengan doa ini, kita bisa mendoakan secara umum. Dan mudah-mudahan kalau seandainya bapak kita memang sholat, ibu kita memang sholat, kita saja yang tidak mengetahuinya masuk ke dalam doa ini. Wallahu'alam. Naam. Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Silahkan di 0218. Iya. Mohon maaf Bapak, dengan siapa di mana? Dengan Pak Rusli di Tangerang. Pak Rusli, sudah dikecilkan volume televisinya? Di telepon aja ya. Iya, Bapak mendengarkan via telepon saja ya. Ya, silakan Pak. Pak Ustaz, saya mau bertanya nih Pak. Ya. Ibadah di zaman nabi-nabi terdahulu, kalau zaman nabi yang sekarang adalah sama dengan kitab Al-Quran dan semua kita lihat. Ya, Bapak, mohon maaf terputus-putus pertanyaan yang Bapak ajukan. Mungkin agak sedikit bergeser agar dapat sinyal, karena suara Bapak sedang kami simak dan tidak begitu jelas. Silakan. Ya. Halo. Ya, halo, silakan Pak, langsung. Iya, tadi yang saya tanyakan, gimana ibadah tentang nabi-nabi zaman terdahulu seperti yang membawa kitab Zabur, Nabi Daud, yeah, yang membawa kitab Taurat, Nabi Musa. Kalau sekarang kan ibadahnya yang dibawa oleh yang dianut oleh Al-Qur'an dengan Nabi Muhammad, kita ibadah salat 5 waktu. Yeah. Kalau ibadah-ibadah menyembah kepada Allah zaman Nabi terdahulu bagaimana tuh Pak Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustaz. Adapun ibadah-ibadah zaman Nabi terdahulu, maka mereka mempunyai syariat tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullin ja'alna minkum syara'atan wa minhaja." Setiap dari kalian kami jadikan minhaj, yaitu tata cara beragama dan syirah dan juga syariat masing-masing. Adapun secara detail saya tidak mengetahuinya. Tetapi yang paling patut untuk diperhatikan adalah setiap manusia semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, adalah harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengetahuan kita tentang syariat terdahulu, bagaimana tata cara sholatnya, tata cara puasa, zakat, haji, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, tidak terlalu penting bagi kita sekarang. Yang bagi kita sekarang penting, terutama seluruh manusia, adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Dan tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan dan juga pembawa kabar gembira. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi ahad min hadhil ummati yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari umat ini, baik itu dari Yahudi atau Nasrani, yang mendengar apa yang aku bawa kemudian dia tidak beriman, maka dia termasuk daripada penghuni neraka. Maka yang paling patut kita pelajari sekarang adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau adab dan akhlak. Wallahu a'lam. Naam. Naam Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kakak saya mau program bayi tabung untuk mencari anak perempuan. Kemudian beliau melihat kalender Cina untuk menentukan gender. Bolehkah seperti ini Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati fillah afanillahu wa iyakum. Untuk program bayi tabung maka diperbolehkan jika memang diperlukan dan aman dari tercampurnya keturunan dengan keturunan. Maka ini diperbolehkan. Kalau seandainya tidak berpengaruh tercampurnya keturunan dengan keturunan. Adapun mencari hari sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, mencari kalender suku tertentu ataupun ras tertentu untuk mencari hari baik, maka ini termasuk daripada mempercayai tentang ramalan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan fa sa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kemudian kalau seandainya dia percaya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan aw arrafan fas'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin, tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau arraf, tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka mencari hari baik ini termasuk daripada hal yang terlarang dalam agama Islam kalau seandainya di dalamnya terdapat sistem ramalan, meramal akan hal yang akan datang. Ataupun adapun kalau seandainya mencari hari baik tujuannya adalah mencocokkan tanggal keluarga laki-laki, bisa enggak dengan keluarga perempuan tanggal sekian, adakah kesibukan di antara keduanya, maka ini bukan hal yang terlarang. Ini sesuatu untuk pengaturan saja. Tetapi yang terlarang adalah ketika di dalamnya terdapat pengakuan akan hal gaib. Maka ini termasuk di dalam agama Islam, termasuk daripada dosa besar. Dan yang percaya keluar dari agama Islam, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan dari Bapak Maksum di Balikpapan. Ustaz, apakah setiap mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia, apakah harus kita sebutkan namanya beserta bintinya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, maka boleh disebut namanya, boleh disebut secara umum, Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, Dan itu lebih utama, disebut secara umum lebih utama. Kenapa? Karena berarti bukan hanya keluarga kita yang kita doakan, tetapi seluruh kaum ini yang telah meninggal sebelum kita. Dan setiap kita mendoakan seorang mukmin, ya, maka akan ada malaikat yang berkata dan berdoa, walaka bimitsl, amin walaka bimitsl. Semoga Allah kabulkan dan engkau juga mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudaramu muslimmu. Kalau kita mendoakan hanya satu orang, dengan menyebut nama satu orang, ada malaikat satu. Kalau kita mendoakan dua orang, ada malaikat dua. Kalau mendoakan tiga orang, ada malaikat tiga yang mendoakan kita. Kalau kita mendoakan banyak kaum mukminin, sebanyak itu kaum mukminin, sebanyak itu malaikat akan mendoakan kita. Lebih baik dengan umum, wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Baim di Cimanggis, Depok. Ingin bertanya, Ustaz. Kalau kita ziarah ke makam suami, kemudian setelah saya berdoa, saya kadang meluangkan waktu untuk bercerita kepada makam suami saya. Ya, cerita tentang anak-anak dan kehidupan setelah ditinggal beliau. Apakah itu boleh atau tidak, Pak Ustadz? Hanya sekedar bercerita seperti ngobrol itu aja. Apakah suami saya di makam tersebut bisa mendengar suara saya? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah afanillahu wa iyakum. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang meratapi kematian anaknya di samping kuburan perempuan, di samping kuburan anaknya tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada perempuan, ittaqillah wasbir. Wahai perempuan, takutlah kepada Allah dengan perbuatanmu ini dan bersabarlah atas takdir Allah Subhanahu wa taala atas meninggalnya anak. Maka perempuan tersebut kemudian mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau pergilah engkau jauh, sesungguhnya engkau tidak pernah mendapatkan musibah sebagaimana yang aku mendapatkan musibah. Maka perempuan tersebut akhirnya diberitahu bahwasanya yang mengingatkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan tersebut tidak mengetahui kalau yang mengingatkan tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Lam a'rifka ya Rasulullah. Aku tadi belum tahu kalau itu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innamas-sabru 'indas-salbatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu saat hentakan musibah pertama kali datang. Jadi, di sini intinya adalah kita ambil pelajaran bahwa seorang yang berziarah kubur tidak diperkenankan dalam agama Islam, diharamkan dalam agama Islam untuk terlalu meratapi. Termasuk perbuatan meratapi adalah tadi bercerita, kemudian menangis-nangis di samping kuburan, berlebih-lebihan, ya, bercerita tentang apa yang sudah terjadi setelah dia meninggal. Ini termasuk meratapi yang terlarang. Dan Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbal min khadiran wa dir'un min jarab." Seorang wanita yang terlalu meratapi kematian seseorang, maka sebelum dia meninggal, sebelum dia bertobat kepada Allah, maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan memakai baju ter aspal yang penuh dengan kudis. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan yang seperti ini. Dia cukup ketika berziarah kubur hanya mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikum." Yang artinya semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, baik dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apakah orang yang dikubur mendengar apa yang diucapkan dari salam orang yang berziarah kubur? Maka jawabannya iya. Orang yang dikubur mendengar dari salam dari orang yang berziarah kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang hal gaib, maka kita tidak bisa berbicara kecuali dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak bisa kita berbicara kecuali dengan dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang hadis yang berbunyi, "Ma min 'abdin yazuruhu akhan lahu kana ya'rifu fi dunya fa yusallimu 'alaihi illa 'arafahu wa radda 'alaihi salam." Tidak ada seorang hamba yang menziarahi kuburan saudaranya yang dia kenal selama di dunia, lalu ia mengucapkan salam atasnya, melainkan si mayit yang dikubur tersebut mengetahui dan menjawab atas salamnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Ibnu Abi Dunya. Begitu juga dalam hadis yang lain, "Ma min 'abdin yazuru akhan lahu kana ya'rifu fid dunya fa yusallimu 'alaihi illa 'arafa wa radda 'alaihi salam." Adalah seorang hamba menziarahi kubur saudaranya yang dia kenal di dunia, lalu ia mengucapkan salam atasnya, melainkan yang diziarahi akan mengenalinya dan menjawab salamnya. Taib. Lalu apakah kemudian kita dibenarkan untuk bercerita? Maka tidak. Karena di dalam hadis tersebut hanya disebutkan bahwa si mayit mengenalnya dan menjawab salamnya, tidak lebih yang lain. Si mayit mengenalnya dan menjawab salamnya, tidak lebih yang lain. Ya, maka kita tidak bisa berbicara tentang hal gaib kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling baik adalah mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat berziarah kubur, ya, yaitu dengan mengucapkan salam dan mengingat kita yang masih hidup, mengingat bahwa kita akan seperti itu, maka bersiap-siaplah bahwa kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Tidak ada waktu untuk beramal, tidak ada waktu untuk mengerjakan ketaatan, semuanya terputus. Maka waktu yang masih hidup di dunia ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari saudara kita Asep di Garut yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya memiliki kodam dari jin dan meminta kepada jin untuk dimudahkan memahami kepada ajaran agama, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau terdapat bangsa jin, dan yang beliau lakukan terhadap bangsa jin adalah mendakwahinya. Seorang muslim, manusia muslim yang dapat dia lakukan terhadap bangsa jin adalah hanya mendakwahinya. Adapun mempunyai khadam, khadam yang artinya membantu manusia tersebut dalam perkara-perkara, maka ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan." Bahwa ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali dosa dan kesusahan. Maka pada saat itu yang bisa kita lakukan saat kita berinteraksi dengan jin hanya mendakwahinya. Adapun memiliki khadam, kemudian diajak masuk dalam agama Islam, diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka ini tidak dibenarkan dalam agama Islam, dan itu termasuk daripada meminta bantuan kepada selain Allah, dan itu syirik akbar. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Silakan kami masih berikan kesempatan untuk telepon, kami berikan di kesempatan di 0218236543 bagi ada yang menghubungi nomor kami. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Saminah di Cibinong ya. Pertanyaannya kami mohon sesuai dengan pembahasan ya Ibu ya. Nah, silakan. Merokok fiksat. Fiksat. Seseorang cemas pada saya. Dia berkata, seandainya pekerjaan ini terlalu hilang atau bosnya meninggal 10 tahun kemudian, saya pengen ke luar negeri. Boleh manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Bagaimana menyikapi kehidupan ini kecemasan seseorang? Mohon nasihatnya tetap jajah kaum Molokairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang manusia dia berniat, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengatur atas niatnya. Seorang manusia berniat dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur atas niatnya. Maka seorang manusia hanya bisa melakukan usaha manusiawi. Tapi yang Maha mengatur, yang menyudahi akhir dari niat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkataan yang benar, tidak ada yang keliru dari syariat Islam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Kami masih berikan satu kesempatan untuk Anda yang terakhir di pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan di 0218236543. Manfaatkan waktu ini untuk Anda bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Saya dari Garut. Asep dari Garut. Saya dari Garut. Ya, silakan. Mau tanyakan. Mau tanyain dan dari diskusi yang ada, saya mau tanyakan. Silakan Pak, pertanyaannya. Coba. Karena itu anak saya, mantu saya, rekan saya, semuanya masuk Islamnya Islam baru, itu harus sudah lama sholatnya dari kecil sampai tua, sekarang sudah harus bisa hadapan lagi, apa itu Islamnya benar atau tidak? Jadi teman-teman Bapak atau saudara-saudara Bapak ini sudah Islam dari dulu, cuman mau disahadatkan lagi gitu. Sekarang kalau tidak disahadatkan lagi kafir katanya. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Coba terangkan dari sisi saya. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya. Ya, Pak. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillahu ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Apabila seorang bapak kemudian ibu muslim muslimah kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut lalu dia dididik secara agama Islam dari lahir sampai dia dewasa, maka dia seorang muslim. Maka ketika dia seorang muslim, tidak perlu lagi dia bersyahadat. Adapun disuruh bersyahadat kembali karena alasan A, B, dan C, maka ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak disyariatkan dalam agama Islam. Selama dia tidak keluar dari agama Islam, maka dia tidak wajib untuk bersyahadat kembali. Karena al-aslu baqau makan ala makan, asal hukum sesuatu adalah tetap dari awalnya. Dan seorang muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Maka lalu sebab kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kalau seandainya dia tidak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, maka pada saat itu tidak wajib dia untuk bersyahadat kembali. Jangan sampai masuk ke dalam kelompok-kelompok sempalan yang meragukan keislaman kita. Karena seorang yang man sabata Islamu biyaqin la yazulu illa biyaqin. Siapa yang tetap keislamannya dengan keyakinan, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula. Maka tidak benar kalau seandainya tujuan dari bersyahadat adalah meragukan keislaman sebelumnya. Tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.